terbang tinggi. Merpati di tangan engkau lepaskan, mengharap satu yang tak mungkin terjadi. Dalam hati ini tersimpan perasaan rindu dendam dari cinta yang engkau tinggalkan di hati. Cinta yang pernah membara di hati.